ke orangnya. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Andainya kau katakan sebelum katakanlah.